محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. Tentunya yang pertama sepantasnya untuk kita lakukan adalah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya terus-menerus kita dibimbing untuk mencari jalan hidayah yang merupakan salah satu dari nikmat-nikmat yang terbesar yang seorang mendapatkannya. Yang mana telah sampai penjelasan kita pada sesi yang pertama tadi disampaikan oleh Sayyidina Habibullah Ta'ala Sarfadir. Ini merupakan rahmat Allah yang khas, yang khasah, rahmat Allah yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilihnya saja. Kita saksikan kepada Nabi rahimahullah, banyak dari kaum muslimin tidak diberikan kenikmatan yang seperti ini, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari jalan-jalan hidayah. Wala madul ilm, mempelajari agama ini, karena dengan belajar agama seorang ngam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di antara asbab-asbab yang ada. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Ustaz Fadil Hafizullah Ta'ala telah menetapkan sebuah kajian khusus untuk beliau dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian juga insyaAllah Ana sudah memilih satu risalah, satu pembahasan dari risalah yang tipis insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk mengambil faedah dari risalah tersebut. Maka bismillahi ta'ala, dengan meminta inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini dan seterusnya ketika pertemuan-pertemuan kita setiap bulanan jatuh di bilangan ana, ana akan membacakan kitab ini bismillahi ta'ala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, adapun kitab yang ada di hadapan kita ini berjudul Adabul Hijrah wa Dzikr Suhbati wal Ukhuwah. Adabul Hijrah, adab-adab tentang pergaulan, wa Dzikr Suhbah dan juga persahabatan, wal ukhuwah dan persaudaraan. Sebagaimana judul kitab ini, pembahasan dari kitab ini akan menetapkan hal-hal, adab-adab yang terkait dengan bagaimana seorang bermuamalah, bergaul, baik itu dengan sesama muslim atau lebih khusus pergaulan-pergaulan mereka dengan teman-teman akrab mereka, sahabat-sahabat mereka, ataupun lebih khusus lagi dengan saudara-saudara mereka. Adab, karena judul kita ini adab, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu adab. adab secara bahasa diterangkan oleh para ulama ad-du'a, panggilan atau seruan, hajatan. Makanya di antara istilah hidangan makan yang seorang diajak untuk menyantapnya ini disebut dengan makdubah. Makdubah artinya sesuatu yang dipersilakan untuk seorang menyantapnya. Adab, hajatan. Adab dikatakan adab. Kenapa dia disebut adab? Karena adab tersebut mengajak manusia untuk berakhlakul karimah, mengajak manusia untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan manusia dari akhlak-akhlak yang qabilah, yang rendahan. Dan ini makna adab secara bahasa. Maka secara istilah dijelaskan oleh para ulama, adab maknanya adalah husnul ahwal minal qiyam wa husnul khuluq. Adab adalah baiknya kondisi seseorang dari kebiasaannya, dari perbuatan kesehariannya, wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak. Di sini berarti enam adanya keterkaitan antara adab dan akhlak. Bahwasanya adab mengajak seseorang untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ini adab. Kemudian di sini ada kata al-ishrah. Al-ishrah dari kata al-ajarah, yu'ashiru mu'asyaratan wa ishratan, yang maknanya adalah pergaulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan memerintahkan untuk para lelaki mempergauli istri-istrinya dengan baik, Allah nyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Ash, wa'ashiruhun, ashir fi'il amr dari ashara, wa'ashir. Nah, pergaulilah. Maka adab al-ishrah adalah adab-adab pergaulan. As-Sahbah sahib ini ma'arun. Nah, insyaAllah sudah menjadi bahan penerapan dalam bahasa Indonesia, ya, sahabat. Kita dikatakan sahabat itu memiliki hubungan lebih dekat dibandingkan dengan apa? Pertemanan biasa, ya. Dikatakan ini sahabat. Ini dipahami oleh seseorang, sahabat ini memiliki kedekatan yang lebih khusus dibandingkan teman, teman biasa. Al-Ikhwah jamak dari al-akh. Al-Ikhwah ini jamak dari al-akh, persaudaraan. Maka apa yang dimaksudkan dengan persaudaraan di sini? Karena istilah persaudaraan ini manusia memiliki standar yang berbeda-beda. Ada sebagian mereka mensifati suku yang sama itu sebagai saudara. Jawa ketemu Jawa di perantauan ini saudara, dulur. Dulur. Padahal tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi dikatakan apa? Sedulur. Bahkan dulu orang-orang tua kita ketika mereka datang dari Jawa sana ke sini, ada pernah dengan ceritanya, sama-sama di atas kapal, yang sebelumnya mereka tidak saling kenal di Jawa sana, ketemu di kapal, akhirnya sampai di kapal mereka membuat hubungan persaudaraan sampai tiba di Sumatera ini. Sedulur sekapal, karena merasa sepersenatif, sepenanggungan di atas kapal, ya. Nah, 7 hari 7 malam terumbang ambing di lautan, kurang ini minta sebelah sana, yang sana minta sebelah sini, minta tolong anaknya, rewel saya mau ke kamar mandi, akhirnya apa? Terjadi keakraban dan enam monster kekeluargaan, akhirnya katanya sebelum kapal. Enam saudara. Jadi ada sebagian orang mengistilahkan persaudaraan ini dikarenakan karena suku. Ya. Nah, sebagaimana akan lebih terasa kalau ini berada di perantauan, suku misalnya suku Batak misalnya merantau ke tanah Jawa sana ketemu. Padahal sebelumnya tidak kenal di sini. Di sana nyatakan ini apa namanya? Lain ya. Ipar kita ini. Nah, Allah mustahil. Juga ini istilahkan dengan apa? Persaudaraan. Ada yang lebih jelasnya lagi istilah persaudaraan yang mereka gunakan. Nah, dan ini adalah istilah yang salah. Nah, salah kaprah. Dan ini kita harus mengingkari saudara. Nah, al-ukhuwah al-insaniyah. Saudara sama-sama anak keturunan Adam, sama-sama manusia. Akhirnya Yahudi saudara, Nasrani saudara, Hindu saudara, dan seterusnya. Padahal tidak boleh ada enam hubungan persaudaraan antara seorang muslim dengan kafir kecuali pada persaudaraan nasab. Kalau nasab tidak bisa dipisahkan. Nah, mau ayahnya kafir, nasabnya harus tetap ke kafir. Maka ini adalah istilah persaudaraan dalam pandangan manusia. Adapun secara syar'i, istilah syar'i tidak digunakan istilah persaudaraan ini kecuali pada dua hal. Ini perlu dipahami. Ketika di syariat disebutkan persaudaraan, nah, tidaklah digunakan kecuali pada dua hal. Nah, tadi berpikir minta tolong untuk dicapai ya. Jatuh giliran ditanya, Masya Allah, anak kayaknya pengen juga kayak gitu. Nah, baru kalau gitu kira-kira setuju apa enggak? Surat karya apa enggak? Nah, Insya Allah ya. Kalau kita memiliki kemampuan yang tinggi, ini merupakan kenikmatan, bukan beban. Ya, nikmat pada berani. Sebagaimana tadi, Pak, karena Masya Allah sangat bersyukur sekali dengan penyampaian Ustaz Fadil. Faedah-faedah yang sudah ngaji kurang lebih berapa tahun ini, Pak, nah, dari sejak 2002 sampai sekarang. Nah, baru tadi anak dengar bahwasanya Bismillah itu, nah, saya abdau bismillah dengan semua nama Allah yang dimiliki oleh Allah. Ini baru tadi anak dengar. Masya Allah. Selama ini tidak pernah dengan faedah ini. Padahal kitabnya ada itu. Tidak kutuan. Allah misalkan. Ini faedah dari nah, datang ke majlis ini. Kadang-kadang kalau ikat itu di rumah itu tidak terjamah sama kita. Apalagi musim puasa ini mencukupkan dengan apa? Puasa saja, Masya Allah ya. Lebih instan untuk mentelaah kita itu tidak sempat lagi. Nah, Allah mengisahkan. Tidak semangatnya demikian ya. Al-Muhim bahwasanya Tolabul ilmi ini merupakan kenikmatan. Nah, jangan merasa ini adalah suatu yang membebani. Ayo kita kembali kepada permasalahan. Tidak digunakan istilah persaudaraan di dalam syariat ini kecuali pada dua hal. Yang pertama digunakan pada nasab. Adanya hubungan nasab. Anak dengan bapak, anak dengan saudara ya. Anak seayah, anak seibu. Dan ini biasanya dipakai pada pembahasan fikih, khususnya pada nah, Ahkamul Qawaid, hukum-hukum apa? Hukum-hukum waris ya, saudara ayah, saudara seibu, saudara kandung, nah, ada saudara yang lain-lainnya. Demikian juga masuk dalam pembahasan ini, nah, saudara sesuan, saudara sesuan ini juga diakui dan di nah, tetapkan di dalam syariat. Syariat menetapkan adanya saudara sesuan, dikarenakan apa yang haram bagi seorang yang nam diharamkan dengan sebab nazar, diharamkan juga dengan sebab sesuan. Kemudian istilah yang kedua yang digunakan syariat nam untuk menyebut persaudaraan adalah al-ukhuwah al-islamiyah al-imaniyah. Persaudaraan dikarenakan Islam dan iman, saudara se-Islam dan saudara se-iman. Nah, maka ini adalah penyebutan syar'i tentang permasalahan apa? Persaudaraan. Sehingga pembahasan kita di sini terkait dengan penyebutan yang terakhir, persaudaraan. Nah, Islamiyah al-Imaniyah. Kita masuk insyaallah atau sebelumnya tentang penulis buku ini. Tidak apa-apa ini tapi suatu yang kenalan sama buku ini ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang baru masuk materi, tidak apa-apa insyaallah. Nah, atau kalau ada waktu nanti insyaallah kita masuk juga materi ini. Pengarang dari buku ini, muallif dari kitab ini bernama Syekh Badruddin. Ini apa sebutan beliau, Badruddin Abdul Barokah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Muhammad Ibni Muhammad Salahwa ya Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Abdillah Al-Ghazi. Jadi namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Enak ya kan? Nah, kadang kita itu anak lahir pening, bukan pening nyari kambing, tapi pening nyarikan nama. Nama apa ya? SMS ke Ustaz. Apa Ustaz perlu carikan nama anak saya? Yuk, subhanallah. Nyari nama itu sampai tanya sama Ustaz. Oh Bang Ustaz, nama Nabi itu banyaknya kayak gitu, kenapa gak dipakai? Ya, nama sahabat luar biasa. Nah, Allah itu ini apa? Muhammad itu Muhammad itu Muhammad. Ya, Muhammad, anak Muhammad, anak Muhammad. Sebagaimana juga Imam Al-Ghazali penulis kitab Al-Ghiyaul Mubin. Nah, nama kitabnya bagus, penghidup ilmu-ilmu agama. Tetapi isi kitabnya penghancur ilmu-ilmu agama. Al-Muhim Al-Ghazali, nah, ini memiliki nama yang sama, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi tidak mengapa seorang memberi nama, nah, dengan nama yang sama dengan ayahnya. Dan sekali buat sensasi kan. Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman. Kenapa namanya? Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ini nama beliau. Beliau adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang lahir pada abad ke-10 Hijriah. Beliau berasal dari Damaskus. Beliau disebutkan nama oleh para ulama merupakan ahli fikih yang terkemuka dari mazhab Syafi'i pada zamannya, dan bahkan beliau ahli di dalam menuliskan kitab-kitab tafsir. Disebutkan ada sebanyak 3 kitab yang beliau tulis, semuanya menjelaskan tentang tafsir Al-Qur'an. Syekh Abdul Barokah. Beliau lahir pada malam Senin tanggal 14 Zulqa'dah tahun 804 Hijriah. Ya, lahir pada malam Senin tanggal 14 Zulqa'dah tahun 804 Hijriah. Kemudian beliau meninggal pada hari Rabu sore tanggal 19 Syawal tahun 984 Hijriah. Berapa umur beliau? 80 tahun. Kalau begitu, lahir tahun berapa? 804, meninggal tahun 984. Berarti umur beliau 80 tahun. Nah, termasuk umur yang panjang, termasuk bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umat itu mengikuti umur dari rasulnya, nabinya. Nah, 804 sampai 984. 180. Nah, apa yang tangan tulis ini? Assalamualaikum. Demikian. Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diberikan panjang umurnya dan bagus amalannya. Mudah-mudahan dia termasuk dalam apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW ini. Dan mudah-mudahan apa yang dia tulis dapat bermanfaat untuk kaum muslimin dan mendapatkan bagiannya dari ilmu beliau, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tulis sebagai pemberat timbangan amalan beliau, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau tuliskan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca kitab ini. Kita mulai masuk pada isi kitab ini. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan ucapan basmalah ditempatkan pada awal kitab beliau, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh Syekh Muzaimin, ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan sunnah dari salat al-ummah, merupakan kebiasaan dari generasi salaf umatnya. Juga merupakan kebiasaan dari Rasulullah SAW. Bahkan ini merupakan sunnatul anbiya, sunnah kebiasaannya para nabi. Dan lebih lagi, ini merupakan bentuk mencontoh dari kitabullah azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya, memulai surat-surat di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang mana tafsirnya sudah diterangkan oleh Ustaz Kibir tadi, Bismillah ta'ala. Alhamdulillah, sehingga kita mencukupkan dengan penjelasan tadi. Agar ringan, alhamdulillah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius. Nah, beliau memulai di salam beliau dengan menyebutkan basmalah. Kemudian juga Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Imran Salat, dalam satu salat beliau katakan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia dari Sulaiman dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim. Maka ini merupakan sunnatul anbiya, kebiasaan para nabi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengulai awal dari setiap surah di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata beliau, alhamdulillahilladzi akrama khawarisi ibadih bil'ulfah fiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus dengan adanya persaudaraan mereka di atas agama ini. Ini beliau memuji Allah SWT dengan kenikmatan yang diberikan oleh hamba-hamba Allah yang khusus. Ini berarti nikmat Allah yang khusus. Adanya persaudaraan antara sesama muslim di atas agama ini. Sebagaimana yang Allah SWT nyatakan, fadkuru ni'matallahi id kuntum a'da. Fadkuru ni'matallah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Apa kenikmatan tersebut? Id kuntum a'da, ketika kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan, yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubihim, fa'allafa baina qulubihim, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah lembutkan antara hati-hati kalian, maka dengan sebab kenikmatannya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka kenikmatan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan mereka di atas Islam, di atas iman yang mereka pegang. Disebutkan oleh sebagian ulama, ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang dulu mereka adalah orang-orang yang saling bermusuhan, yang dulu mereka saling berperang selama ratusan tahun. Seperti yang terjadi pada suku Khazraj dan Aus, mereka saling berperang sampai akhirnya datang Islam. Kemudian Islam menjadikan mereka bersaudara, hilang dendam kesumat yang ada pada mereka, hilang kebencian-kebencian yang ada pada mereka, dan mereka menjadi seorang yang saling bersaudara. Maka Allah ingatkan kepada mereka, ingat-ingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian. Ketika kalian saling bermusuhan, maka Allah lembutkan hati-hati kalian. Kelembutan hati antara seorang dengan yang lainnya ini tidak bisa dibeli uang. Banyaknya harta tidak akan bisa melembutkan hati seseorang. Betapa banyak seorang yang sudah kasus dan sudah terjadi permasalahan, diajukan ke pengadilan, ingin ditutup oleh saudaranya, sudah kita selesaikan persaudaraan saja. Antum pilih berapa? Enggak. Pokoknya anak harus dapatkan keadilan. Antum masuk penjara ataupun antum harus mempertanggungjawabkan perbuatan antum. Ini kadang kalau tidak diberikan kelembutan di dalam hati. Maka kelembutan di dalam hati Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya sebagai kenikmatan. Fa'allaba baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan sebab kenikmatan tersebut kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Masya Allah, nikmat ikhwan, nikmat kalau kita mengerti dan menyadari kenikmatan tersebut, disyukuri, maka menjadi nikmat kenikmatan tersebut. Tapi kenikmatan ketika dikufuri, dia tidak akan terasa nikmat, merasa biasa saja, ketemu sama saudara ya biasa saja. Namanya manusia hidup kesana kemari, ya ketemu-ketemu saja. Allahu Akbar. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an wa la an tadfa'a qata bi wajhin thayyib. jangan remehkan kebaikan walaupun semeneh apapun dia, sedikit apapun kebaikan tersebut. Walaupun engkau bersenyum dengan saudaramu, berjumpa dengan saudaramu dengan wajah senyumnya yang cerah ceria. Allah mensan. Nah, pada ikhwan abidin beriman orang Allah, ini merupakan kenikmatan kalau ini disyukuri. Selanjutnya kata beliau, wafakohum liikrami ibadihi al-mukhlishin, dan Allah subhanahu wa ta'ala kita memujinya yang telah memberikan taufiknya kepada mereka dengan memuliakan ibadah, dengan memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wazayyanahum bil akhlaqil karimah, dan yang menghiasi mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wazayyana rabbiyah ta'adduban li afdalil bashariyah, dan memberikan kepada mereka, mengindahkan kepada mereka dengan tingkah laku yang diridhoi dan adab-adab yang mengambil contoh kepada seutama-utama manusia ini. Wa sayyidul ummah, dan pembuluh dari umat ini, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kapan seorang mengambil adab dari Rasul sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah memperindah dirinya dengan adab tersebut. Maka inilah merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Syekh Abdul Barakat memulai pada mukadimah ini dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyebutkan inti pembahasan dari kitab ini. Ini disebut oleh para ulama sebagai barawatul matra', yakni suatu keindahan atau keistimewaan dari mukadimah yang beliau bawakan. Setelah memuji, kemudian menyebutkan inti pembahasan dari apa yang beliau ingin sampaikan. Beliau memuji Allah pada hal-hal yang akan beliau bahas padanya, berupa akhlak-akhlak yang terpuji. Selanjutnya kata beliau, innal ayyuhal ashabah, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, wahai saudara-saudara yang saleh. Astaghfirullah sya'nana, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi keadaan kita. Didoakan oleh beliau setelah memberikan tanbih, peringatan, ilmui, ketahui, pelajari. Beliau doakan, mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi-kondisi kita. Amin. Nah, kata beliau, Anna al-adab isyamdati wa husnil ibrati awjuhan, bahwasanya bagi adab-adab bergaul dan bagusnya pergaulan itu memiliki tata cara. Untuk seseorang bisa bergaul dengan baik kepada saudaranya, untuk seseorang bisa dia bermuamalah dengan baik kepada saudaranya, maka ini ada tata caranya, ada bimbingannya, dan ada pedomannya. Maka ketika tata cara ini tidak dipelajari dan tidak dipahami oleh seorang yang bersahabat dan bergaul, bersaudara, rentan kemungkinan untuk cepat kedua orang tersebut, sesama orang yang menjalin pertemanan tersebut, akan terpisah karena masing-masingnya tidak mengetahui tata cara berteman dengan yang baik. Nah, maka ini ada tata caranya. Wa anna mubayyinan minha ma yadullu 'ala al-'adil akhlaqal mu'minin, akhlaqal mu'minin wa adabas salihin. Dan aku, kata beliau, akan menjelaskan di antara apa-apa yang bisa menunjukkan seorang yang berakal terhadap akhlak-akhlak orang-orang yang beriman dan adab-adabnya orang-orang yang saleh. Kata beliau, aku akan menjelaskan di antara adab-adab dan akhlak-akhlak orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Inilah panduan dan bimbingannya. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم لبعض رحمة وعونا. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adanya kasih sayang dan saling tolong menolong. Inilah yang disebut dengan apa? Manusia. Semuanya butuh kepada yang lainnya. Sekaya apapun dia, secukup apapun keperluan dia terpenuhi di dalam rumahnya, tetap dia membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka adanya kasih sayang dan saling tolong-menolong. Nah, tentunya ini ada batasannya. Yakni kasih sayang yang diberikan berupa loyalitas di atas keimanan tadi, dan tolong menolong di atas albir wa taqwa. Adapun kasih sayang di luar keimanan, tolong menolong di luar albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, maka kasih sayang dan tolong menolong ini merupakan hal yang memenuhi yang terhalang untuk dilaksanakannya. Selanjutnya kata beliau, walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min fil tawadihim wa tarah wa tarahumin kamasalil jasadi idza ishtaka minhu 'udud tada'a iru bil huma wa sa'ad. Naam, kata beliau, oleh sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan permisalan seorang yang beriman di dalam permasalahan kasih sayang dan kecintaan mereka seperti sebuah jasad. Permisalan indah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dipermisalkan seorang mukmin dengan yang lainnya, seluruh kaum mukminin itu seperti satu anggota badan. Bagaimana kondisi anggota badan tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka 'udud," kalau seandainya ada di antara bagian tubuh tersebut yang menderita, merasa kepayahan, terkena musibah dan seterusnya, tada'a'ihu bil huma wa sahar, maka anggota badan yang lainnya akan merespon dari kondisi satu potong bagian tubuh ini dengan adanya huma, imam, wa sahar, dan enggak bisa tidur, begadang, karena ada satu anggota tubuh yang dia terkena gangguan. Kena duri sawit misalkan di ujung jari jempol kaki, subhanallah, malamnya yang lainnya demam, gak bisa tidur. Ini kondisi satu tubuh. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwasannya seorang muslim itu hendaknya peka dengan kondisi muslim yang lainnya. Tidak merasa bodoh dan tidak mau peduli terhadap kondisi saudara yang lainnya. Bolos gak makan, yang penting awak kenyang. Ini bukan seorang muslim. Perhatikan ikhwan, kalau seandainya seorang kentengan, ada kuku misalkan ya, biasanya jari jempol tumbuh kemudian menjujur ke arah kulit daging dalam, bengkak dia. Apa yang antum merasakan? Denyut. Kemudian tangan ini dengan refleks kalau duduk mulus-mulus. Biasanya jempol kaki nggak pernah dilus-lus ini, nggak pernah dipegang-pegang. Tapi karena ada yang sakit di situ, akhirnya apa? Tangan refleks deketi jempol tersebut, dilus-lus. Taklim pun nggak konsentrasi, mikirin sama jempol kaki ini. Demikian. Ini efek dari satu tubuh yang terkena dari keluhan tadi itu, sakit tadi itu. Nah, maka demikian seorang muslim tidak sepantasnya ada muslim yang lain yang mengalami penderitaan, kemudian yang lainnya tidak merasa butuh untuk menolongnya. Ini berarti jauh dari perumpamaan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Seperti satu tubuh. Nah, pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang indah, dan gambaran ini hendaknya direalisasikan oleh kaum muslimin, terutama orang yang menyatakan dirinya ahlu sunnah salafi, pengikut dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari sahabat Ahmad bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian waqala alaihi salam, Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan al-marfus yashuddu ba'dahu ba'dahu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang kokoh, yashuddu ba'dahu ba'dahu, yang akan menguatkan antara satu bagian dengan yang lainnya. Ini gambaran kondisi kaum mukminin. Mereka adalah orang-orang yang mau ta'awun, bekerja sama sehingga terjalin hubungan yang kuat, selayaknya bangunan yang diikat dengan berbagai macam elemen-elemen dari bangunan tersebut. Ada pondasinya, ada pagunya, ada tiang-tiangnya, ada siku-sikunya. Nah, kapan salah satu dari elemen-elemen bangunan tersebut diambil dan dicopot atau rapuh, nah, maka dikhawatirkan bangunan yang didirikan tersebut akan roboh. Demikian juga kaum mukminin, ketika mereka bercerai-berai, ketika mereka saling melepaskan diri antara satu dengan yang lainnya, tidak mau ta'awun, tidak mau bekerja sama, maka dikhawatirkan kekuatan kaum mukminin akan runtuh, akan pudar dikarenakan perceraian dan saling membalakangi tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan bangunan, ketika kita ambil salah satu komponen yang terkecil saja, misalnya bagian terkecilnya, pakunya dicopot, ini kan kecil, nggak nampak pun, dicopotin paku-pakunya, apa yang terjadi kok? Tinggal tunggu angin, jangan nggak usah pakai beliung lagi, angin saja, ya, maka akan roboh bangunan tersebut. Maka demikian, ketika ada antara satu dengan yang lainnya dari komponen kaum muslimin ini yang enggak peduli, yang merasa dirinya enggak termasuk dari kerjasama kaum muslimin tersebut dalam dakwah, misalkan ada satu dua orang yang cuek, enggak merasa butuh dengan dakwah tersebut dan tidak merasa dirinya adalah bagian dari dakwah tersebut, ini kadang-kadang Allah akan menjadi penghalang dari dakwah tersebut, ataupun bahkan menjadi sesuatu yang menghalangi dakwah tersebut. Kalau orang Jawa mengistilahkan sebagai orang yang giring peti. Apa yang menghalangi ini? Apa ini? Jengkel. Ada keputusan. Alhamdulillah tadi malam musyawarah kita menetapkan demikian dan demikian. Anak gak ikut musyawarah kok, anak gak ikut ikutan. Tapi giliran dijalankan musyawarah tersebut, gagal, dia mulai tepuk tangan. Tuhan, apa kalau gak ada, gak akan jalan semuanya itu. Allahumma sholli. Ini orang-orang yang keberadaan mereka ini sebagai penghalang di dalam lancarnya suatu urusan. Maka kondisi kaum mukminin tidak demikian. Antara satu dengan yang lainnya itu saling menopang. Apa yang antum bisa berikan? Apa yang antum bisa sumbangkan untuk menopang keberlangsungan dari dakwah ini? Berikan. Kemudian kalau antum ternyata sebagai seorang yang tidak mampu, jangan pula menjadi penghalang. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua ini, nah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika meriwayatkan hadis ini, Abu Musa radhiyallahu anhu menyatakan wasyabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan ucapan ini mengaitkan jari jemarinya nah antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan apa ini kok? Kuatnya, untuk menunjukkan isyarat sebenarnya kuatnya hubungan kaum mukminin tersebut seperti sebuah bangunan. Syabata Rasul sallallahu alaihi wasallam baik asalnya. Nah, maka Rasulullah SAW ini menggambarkan bahwasanya seorang muslim antara satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang kuat, jangan dicerai-beraikan. Maka demikian insyaallah pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk merealisasikan dari apa yang kita dapatkan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan suatu yang kita ikhlaskan untuk dijadikan sebagai tabungan yang kita ambil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada kurangnya itu merupakan kelemahan dan ketertinggalan yang datangnya dari syaitan. Saya meminta maaf kepada antum semuanya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan, mana kau kawan? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?